Tapi ada pelajaran kedua, ini menarik Pak, disampaikan oleh Dr. Abdul Karim Zidan rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan begini, memang kota yang kacak-acakan kayak begitu tuh, kota yang berantakan itu lebih siap menerima Islam dibandingkan kota yang nyaman. Ngerti antum? Antum kalau tinggal di sebuah lingkungan atau antum ada di sebuah kampus atau apapun lah lingkungan antum, mau tempat tinggal, mau tempat sekolah, mau tempat, mau di, mau kota, negeri itu kalau belum sesuai Islam dan negeri itu terlalu nyaman, itu biasanya agak belakangan Pak, tobatnya agak belakangan itu. Ini analisa pakar ahli dakwah Dr. Abdul Karim Zidan rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar hari ini. Sampai beliau mengatakan, beliau bandingkan dengan Mekah. Mekah itu wilayah nyaman. Mekah itu sangat nyaman. Perekonomian nyaman, keamanannya luar biasa. Mekah itu nyaman. Nyaman sekali. Pembagian antara suku untuk saling membagi, berbagi kekuasaan, berbagi itu berjalan sangat baik. Sangat baik. Perekonomian juga luar biasa, ya kan? Apalagi orang Quraisy bisa, Quraisy jahiliyah waktu itu bisa nipu siapapun yang datang ke Mekah, ya kan, untuk umroh haji, ya kan. Dia buat aturan aja. Pokoknya yang mau tawaf tidak boleh pakai pakaian dari luar tanah suci. Maksudnya biar beli ke mereka. Itu akal-akalan marketing. Dari dulu antum belajar sama Quraisy loh urusan marketing mah. Dari mulai yang benar sampai nipu Anda. Belajar sama Quraisy, Pak. Loh, Quraisy itu satu-satunya suku di muka bumi kan yang Allah sebutkan punya kelebihan rihlah tijariyah. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i was-shayf. Itu Allah, itu nas Qur'an yang tidak mungkin dihapus. Jadi kalau urusan dagang antum belajar ke Quraisy, Pak. Nah, Cina enggak ada apa-apanya, Pak. Kebetulan. Antum belajar ke Quraisy, Pak. Mereka pernah memimpin bumi secara sistem perekonomian. Betul. Itu ekonomi di tangan sahabat Abdurrahman bin Auf, Talha, Zubair, Sa'ad, di tangan Utsman. Tangan mereka. Ya. Itu teks Qur'ani yang enggak pernah dihapus masalahnya, enggak mungkin dihapus. Nah, jadi wilayah yang tidak nyaman itu memang lebih siap menerima Islam karena mereka punya harapan. Siapa tahu, ini bahasanya persis, ini bahasanya anak-anak muda Madinah begitu bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di baiat, di menjelang baiat Aqabah setahun sebelumnya. Mereka mengatakan itu. Kalau engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil menenangkan, mendamaikan kami, maka engkau menjadi orang yang paling kami muliakan. Ada harapan, mereka punya harapan. Siapa tahu inilah harapan itu. Kami sudah lelah. Lelah sudah, kota yang melelahkan. Justru itu yang menarik. Kenapa Pak? Kenapa tadi Dr. Abdul Karim Zidan beliau mengatakan bahwa kota yang bermasalah begini ini malah lebih menarik. Lelah memang, melelahkan ya kan? Karena kan kita ini maunya sekarang sudah siap. Sudah jadi, tinggal santap, tinggal nyaman ya kan? Yang begitu mah biasanya enggak jadi, Pak. Itu belakangan. Antum tahu kapan Mekah masuk Islam? 8 tahun berikutnya. Lama, Pak. Tobatnya belakangan, kota nyaman itu. Betul ya? Oh, ini enggak sembarang, Pak. Ini analisa para ahli ilmu menganalisa sebuah tempat. Nah, Yathrib itu memang sangat tidak siap kotanya. Di semua lini. Yuk kita lihat Yathrib di sisi perekonomian. Perekonomian Yathrib, Yathrib itu hanya diuntungkan bahwa Yathrib itu juga merupakan kota persinggahan dagang. Ya agak lumayan. Walaupun tentu tidak sedahsyat Mekah. Gak sehebat Mekah lah. Yathrib kelebihannya juga mereka masih punya kebun. Kebun-kebun kurma. Kebun-kebun itu ada di Yathrib. Yang tapi para ahli ilmu mengatakan dia masih kalah dibandingkan Khaybar secara perkebunan. Tentu masih nanti akan lebih luar biasa lagi wilayah Ardus Sawad. Ma Wara'an Nahrain, itu wilayah Irak dan sekitarnya itu loh. Tapi Madinah, ya begitulah. Masyarakatnya masyarakat yang secara perekonomian tidak, sekali lagi, tidak sehebat Mekah. Secara, kalau masalahnya masalah ilmu, mereka buta hurufnya sama orang Mekah, Pak. Jadi kemampuan baca tulis itu kemampuan langka. Karenanya Allah menyampaikan huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Rasulnya Rasul ummi, Rasulan Nabiyal ummi. Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Al ummi, masyarakat juga masyarakat ummiyin. Enggak bisa baca tulis. Masyarakat tidak bisa baca tulis kan enggak mungkin mimpin peradaban, Pak. Itu lihat ya, masyarakat buta huruf. Kan hari ini bumi sedang memerangi buta huruf, termasuk negeri ini kan. Karena kalau masyarakatnya buta huruf, gak mungkin mimpin peradaban. Coba itu keadaan Yathrib awalnya, Pak. Buta huruf. Masyarakat buta huruf. Orang bisa baca tulis itu langka. Oh, itu dahsyat orang bisa baca tulis. Terkenal pasti. Karena itu keahlian langka, bisa baca tulis. Jadi secara ilmu seperti itu. Secara agama, secara umum juga sama dengan Mekah. Secara agama musyrik juga. Jenis musyriknya itu musyrik nyembah berhala, sama dengan Mekah. Maka mereka adalah masyarakat Yathrib, adalah masyarakat yang tidak kenal Alkitab. Kalau tidak kenal Alkitab, maka dia tidak akan pernah tahu tentang berita, ajaran, gitu ya, tentang umat-umat terdahulu atau nabi atau peninggalan nabi. Yang ada hanya isu yang berkembang. Orang Mekah itu mereka dengan semua kejahiliahannya menduga bahwa mereka tengah mengikuti agama Ibrahim. Itu orang-orang Mekah. Jadi mereka ngerasanya, gitu ya, merasanya seperti sudah kita ini ala millati abina Ibrahim. Mereka pikir mereka di atas millah Ibrahim. Karena begitu nanti diusut, dari mana sumbernya? Enggak ada sumbernya. Itu cuma dari kuping ke kuping ini. Lihat, Pak. Bayangkan agama sumbernya adalah isu. Atau, mana ada agama pakai isu? Agama itu pakai kitab suci. Ada Zabur, Taurat, Injil, Quran, harus pakai kitab suci. Loh, sekarang begini kok diulangi oleh muslimin. Beragama sumbernya isu. Ngaji sama Google itu isu. Betulan. Kecuali antum membuka web yang memang betul-betul penanggung jawabnya adalah seorang ahli ilmu. Cuma broadcast gitu saja. Ya subhanallah, itu isu. Bung, saya suka sering kejar, bahkan ada nama penulisnya. Coba tanya, betul enggak penulisnya beliau? Enggak tahu, Pak. Kira-kira enggak tahu kok antum sebar. Karena kebiasaan kita. Beragama pakai isu. Landasannya isu. Kalau Quran bahasanya lebih jelas. Berdasarkan turun-temurun nenek moyang. Itu namanya tutur tinular. Ya, dituturkan dan ditularkan. Begitu. Cuma dari lisan ke lisan terus jadi ajaran. Jadi mereka memang Yathrib sama dengan Mekah. Mereka tidak punya panduan. Orang Syam, negeri Syam, itu mereka punya panduan Alkitab. Ada masyarakat Yahudi, ada masyarakat Nasrani. Walau Alkitab mereka sudah hancur lebur kan, sudah berantakan, sudah mereka ubah-ubah semua, terserah mereka. Mereka masih punya panduan. Masih punya panduan. Makanya kalau antum melihat bagaimana Nabi tahun 7 Hijriah ngirim surat kepada para raja-raja, sikap Kaisar Romawi yang sangat santun itu karena dia tahu persis, sang Kaisar tahu persis bahwa ada di Alkitab kami informasi dan ciri Nabi terakhir. Karena sopannya luar biasa. Tapi begitu Nabi kirim surat ke Kisra Persia, pemimpin tertinggi Persia, itu kan gak ada ilmunya dia, gak punya Alkitab. Persia tidak punya Alkitab. Orang nyembahnya api, ya kan? Yang ada dia cuma ngamuk. Begitu dibacain suratnya, bukannya isi yang dia bahas. Siapa nih orang kurang ajar berani meletakkan namanya di atas nama saya? Itu bukan konten. Walaupun Kisra tertinggi, kan? Bukan konten yang dibahas, Pak. Ya, tadi kulit-kulit tadi itu. Jadi antum itu kalau bahas kulit-kulit, antum ngikuti Persia memang. Cuma senang dengannya. Kebetulan ini. Yang dikomentari, kan Nabi ngirim suratnya begitu. Min Muhammad Rasulillah ila Kisra Azim Furs. Kan gitu tulisan suratnya. Dari Muhammad Rasulullah untuk Kisra pembesar Persia. Kan nama Nabi di atas nama Persia. Nama dia, marah dia. Gitu ya. Kayak sekarang, sekarang. Kursi paling depan Pak Dirjen. Belakang terus kelas festival paling belakang, Mas, di ujung misalnya. Nah, siapa aja, Pak? Orang kalau bukan saya tidak izinkan, Pak. Tapi kalau selalu orang hanya hidup dengan suasana yang begitu, dia menikmati Allah, itu Persia. Persia enggak lama runtuh oleh itu, Pak. Baik. Jadi tidak secara agama sudah tidak ada pengetahuan ya. Yathrib, Mekah, mereka semua pakai isu turun-temurun. Enggak jelas, sumbernya tidak pernah jelas. Sumbernya tidak pernah tahu dari mana sumber sebenarnya ini. Katanya, nah gitu. Katanya ini agama Ibrahim, katanya. Baik. Secara sosial kemasyarakatan, masyarakatnya lelah. Lelah sekali. Tadi seperti kalimat anak-anak muda yang menemui Nabi SAW di Mina itu. Mereka lelah. Lelah dengan pertikaian. Bahkan perang di masyarakatnya. Perang-perang saudara. Perang saudara. Maka saya heran banget dengan teman-teman ini. Yang senang banget berantem. Allah, saya heran, Pak. Kok ya cukup tenaga antum buat berantem itu loh. Bo, saya pinjem tenaganya, ya kan. Saya pinjem deh tenaganya gitu. Insya Allah saya pakai untuk kebaikan. Wih, ini saya heran, Pak. Wih, itu kalau debat di dunia maya, ya Allah. Padahal dia berdebat bukan di satu media sosial. Di sekitar sekian media sosial. Dia siap berantem. Saya bilang, hebat banget tenaga di orang-orang ini. Untuk berantem itu luar biasa. Masyarakat sakit. Yang ngaji sirah harus berhenti, Pak. Saya udah berkali-kali bilang, yang ngaji sirah harus berhenti. Wallahi, wallah. Tidak pernah ada kebesaran di masyarakat yang bertikai. Wallahi la'atim. Antum tahu Salahuddin al-Ayyubi rahimahullah ta'ala. Bagaimana beliau mengambil Palestina kembali, membersihkan Palestina dari salib. Salahuddin diminta oleh pemimpin tertingginya, atasannya, Nuruddin Zengki, agar segera, segera masuk, ambil Palestina. Kata Salahuddin, tidak bisa. Saya harus menundanya. Ditunda cukup lama. Anda tahu kenapa menunda? Salahuddin melihat tidak mungkin kita akan menang. Tidak mungkin. Kenapa? Lah, Mesir saja keadaannya seperti ini. Padahal pintu masuknya dari Mesir. Mesir seperti ini keadaan musliminnya. Akidahnya sesat, masalah, rusak mereka. Pemimpinnya sibuk berantem sendiri. Tidak bisa. Ya itu, makanya selesaikan ini dulu. Enggak, antum berhadapan sama orang kafir enggak bakal menang. Berarti Salahuddin bilang, enggak bakal menang. Tunggu. Tunggu dulu. Dibereskan dulu Mesir, begitu beres baru dengan izin Allah kemudian berhasil mengambil Palestina. Ah, begitu. Jadi lelah, masyarakatnya lelah. Bertikai, berantem, ya kan? Dan musuh Islam senang sekali. Kalau muslimin sedang tenang, mereka mikir ini apalagi isu yang bisa buat berantem nih ya. Lempar lagi, ya, berantem lagi. Ayolah silahkan berantem ya kan, kita menikmati harta kekayaan negeri kalian. Allah, mau sampai kapan antum? Makanya saya selalu tidak tertarik hanya dengan berantem. Kalau bicara akidah, yuk kita bicara akidah, Pak. Baik, ini sesat, ini soleh, ini benar, ini yuk kita bicara. Ada panduannya. Tapi sekedar berantem, apalagi hanya masalah kelompok. Ini kelompok apa ya? Ya, subhanallah. Sini sholat di Salman bareng-bareng sini. Satu soft bersama antum biar benar. Soft dirapetin kakinya biar hati gak bercerai-berai. Cuma, Nabi katakan kan. Nabi katakan rapat softnya. Sau sufakum. Setau rapat terus. Wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Jangan bercerai-berai. Jangan renggang-renggang. Nanti pecah hati kalian tuh. Ya. Sholat bareng aja di sini dulu ya kan. Ah, teman-teman, lelah. masyarakat Madinah, maaf, masyarakat Yathrib tidak bisa menghasilkan karya apa-apa. Capek berantem. Antum tahu, orang-orang Yathrib kalau ke Madinah diejek, Pak, sama orang Mekah. Diejek. Kenapa? Kan masyarakat, ya, masyarakat rendah. Diejek, itu baru orang Mekah. Bagaimana mereka pergi ke Romawi, pergi ke Persia, yang memang mereka mimpin bumi saat itu. Sama-sama Arab. Pergi mereka ke Mekah, diejek sama orang Mekah. Salah satunya diejek karena faktor kesehatan. Coba, ternyata sampai kotanya pun kota sakit. Sakit, kesehatannya masalah. Kesehatan kota masalah. Sudah berapa tadi poinnya kan? Kesehatan kota masalah. Dikenal dengan Hummal Madinah, dengan demam Madinah. Sampai, ini dalam bahasa sejarah ya. Bayangkan sampai ada penyakit dinisbatkan ke kota itu. Kalau di sini ada enggak penyakit yang begitu, Pak? Sekarang ada ya nama-nama penyakit gitu kan? Ya kan? Ada ya? Penyakit sumbernya dari mana awalnya dikenal di situ. Sampai terkenal itu. Demam Madinah, demam Yathrib. Karena memang siapapun yang masuk ke Yathrib mesti harus demam dulu. Demam. Demam tinggi, kadang-kadang sampai pingsan-pingsan itu. Seperti Bilal radhiyallahu anhu pertama masuk Yathrib pingsan-pingsan. Sampai akhirnya dia merindukan Mekah, kan? Ya, dia rindu, ya, Bilal itu sampai rindu Mekah. Ya. Jadi ini luar biasa bermasalahnya kota Yathrib ini. Kesehatan bermasalah. Antum tahu kalau orang tawaf, karena ada sejarahnya, orang tawaf itu ada sunnah. Sunnahnya namanya sunnah ar-ramal, lari-lari kecil di 3 putaran pertama. Kan 7 putaran kan, lari kecil kan. Mulai tawaf itu dari hajar aswad ya, Bismillahirrahmanirrahim, mulai putaran pertama itu lari kecil. Tapi begitu ketemu di rukun Yamani, lari kecil dihentikan. Jalan kaki. Rukun Yamani itu satu sisi yang sejajar dengan Hajar Aswad. Rukun Yamani ini Hajar Aswad. Gitu ya, sejajar. Ini jalan kaki. Nanti masuk lagi Hajar Aswad, jalan lari kecil lagi. Jalan kaki lagi. 3 putaran pertama sunnahnya begitu kata para ulama. Itu ada sejarahnya, Pak. Tentu ada sejarahnya. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah di Madinah, kemudian bersama para sahabatnya melakukan tawaf, itu orang-orang kafir Quraisy itu duduk di Darun Nadwa. Tadi Ustaz Mawan sampaikan Darun Nadwa itu posisinya ada di depannya Hijri Ismail. Antum bayangin Mekah aja ya, bayangin Ka'bah ya. Hijri Ismail itu ada di sisi yang berbeda dengan sisi Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Jadi kalau ini Ka'bah nih, di sini Hajar Aswad, di sini Rukun Yamani. Di setengah lingkaran itu Hijri Ismail, Darun Nadwa di sebelah sananya. Maka Nabi buat strategi. Coba bayangkan. Ibadah aja pakai strategi. Nabi bilang, karena mereka begitu muslimin datang, Rasul datang, orang-orang kafir belum masuk Islam, Mekah waktu itu belum masuk Islam. Nabi membawa orang-orang Yathrib. Kalimatnya orang-orang Mekah adalah, lihat, orang-orang penyakitan datang. Nama Yathrib dikenal masyarakat berpenyakit. Memang begitu. Kotanya kota berpenyakit. Nabi, mereka orang-orang Quraisy enggak tahu. Enggak tahu itu artinya memang mereka ngecek aja. Nanti kita sampaikan bagaimana Nabi SAW bahkan mendoakan Madinah supaya diberikan Allah kesehatan. Maka Nabi buatkan strategi. Kata Nabi, kalian tawaf. Begitu mulai dari Hajar Aswad tawaf, kalian lari kecil. Bayangkan, Bang. Muslimin laki-laki berapa orang lari. Untuk apa? Orang-orang Quraisy yang duduk di Darun Nadwa bilang, fisiknya hebat mereka ini ya. Kan orang lari, laki-laki lari, kebayang tuh. Begitu sampai di sini posisinya Rukun Yamani, berhenti. Jalan kaki, gak kelihatan dari sana. Ya, perlu strategi. Jadi, makanya tolong teman-teman, Semangat itu penting, tapi semangat tanpa ilmu dan strategi enggak ada gunanya. Oh, Sirah Nabawi itu penuh strategi. Penuh strategi. Di sini jalan kaki. Jalan kaki kan enggak kelihatan dari Danau Tua kan? Itu pembesar-pembesar kumpul di sana, Pak. Lumayan buat nafas kan, jalan kaki biasanya. Sampai sana lari lagi. Kalian udah mulai kelihatan. Ah, jalan kaki lagi. Rabbana atina fiddunya hasanah kan. Karena itu perlu ditunjukkan di hadapan musuh. Wong di hadapan musuh kok ngeluh lemah terus. Makanya kan saya bilang, subhanallah. Bagaimana muslimin hari ini menyebar dirinya di media sosial, selalu kelemahan yang dibicarakan. Gak pernah menunjukkan ini kuat kami. Bukan, aduh kami sedang sedih, aduh ini sedang gini, wah masalah besar. Ya, musuh tertawa itu satu, yang kedua musuh tahu, kita tahu kita pintunya dari mana. Nabi SAW tunjukkan, lari kalian, lari, lari. Itulah kemudian para ulama menyampaikan dalam fikihnya sunnah hukumnya di situ untuk lari kecil. Secara fisik masalah, secara kesehatan kota masalah. Apalagi yang belum disorot. Antum mau nyorot apa? Mau tahu keadaan Yastrib apa? Jadi kota ini sangat tidak siap.